إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua sungguh sangatlah banyak. Mulai dari nikmat jasmani kita, apa yang ada dalam tubuh kita berupa kesempurnaan bentuk jasad tubuh. Kemudian nikmat yang lain dari nikmat tempat tinggal, kendaraan, keluarga. Kemudian nikmat yang lain keamanan, kedamaian, harta benda dan seterusnya. Dari berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang telah Allah curahkan kepada kita. Sangat banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai-sampai kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ataakum kullama sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzulumun kaffar." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk hamba-hambanya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Di dalam kau melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian, untuk kemaslahatan dan manfaat bagi kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, baik yang lahir ataupun yang batin. Sungguh besar dan sangat banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Sedikit apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, atau sedikit apapun yang kita rasakan dari suatu nikmat, datangnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang kalian rasakan, datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Mensyukuri apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan celaka ketika seorang hamba tidak mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan apabila kalian ingkar terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Namun kenyataan yang ada adalah sangat sedikit hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan manusia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari golongan yang sedikit tersebut, yaitu golongan yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik lahir ataupun batin. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, demikian pula dengan amal perbuatan kita. Perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengingat dan menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah, ceritakanlah. Sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk pujian terhadap Rabb yang telah menganugerahkan nikmat tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas udkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingat-ingatlah, sebut-sebutlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. In kuntum a'da'an, ketika kalian dulu bermusuhan, saling berperang antar satu kabilah dengan kabilah yang lain. Dulu kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kalian di atas agama ini. Dan dulu kalian berada di tepi jurang an-nar, hampir terperosok ke dalamnya, kemudian Allah selamatkan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan untuk mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyebut-nyebut dan mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmatu bahimatil an'am, nikmat binatang ternak. Ini nikmat yang besar. Bagaimana tidak dikatakan besar? Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan daging daripada binatang ternak. Dan sungguh besar nilai daripada daging binatang ternak tersebut. Kalau kita lihat ke pasar, harga yang semakin naik, melonjak tinggi dari harga daging, ini menunjukkan besarnya nilai daging ataupun harga daging dari binatang ternak. Demikian pula binatang ternak bisa dimanfaatkan untuk ditunggangi kalau itu adalah dari jenis unta. Kemudian untuk membawa barang dan seterusnya. Dan berbagai macam manfaat-manfaat yang lain untuk disembelih dan yang lainnya. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan di antara binatang ternak ada yang dijadikan sebagai hewan pengangkut dan juga ada yang disembelih. Nikmat bahimatul an'am adalah nikmat yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian. Dan sungguh telah dihalalkan kepada kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan pada tiap-tiap umat Allah jadikan mansak, ibadah menyembelih, ibadah menyembelih, menyembelih kurban agar supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, hewan ternak. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa zuyyina linnas hubbus syahwat, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sungguh telah dijadikan indah pandangan manusia, pandangan manusia telah dijadikan indah, kecintaan mereka terhadap apa yang diinginkan oleh mereka berupa kecintaan kepada wanita, kemudian kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada harta yang banyak baik dari emas ataupun dari perak, dan kecintaan kepada kuda-kuda pilihan, dan kecintaan kepada an'am, hewan ternak, dan juga sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dijadikan indah pandangan manusia terhadap harta benda, wanita, anak-anak, dan seterusnya termasuk al-an'am, hewan-hewan ternak. Ini menunjukkan bahwasannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala senang, suka dengan hewan-hewan ternak, baik untuk dijadikan sebagai makanan dagingnya ataupun untuk pengangkut atau yang semisalnya dari manfaat-manfaat bahimatul an'am yang sangat banyak. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini, nikmat bahimatul an'am. Kemudian bagaimanakah kita cara mensyukuri nikmat bahimatul an'am yang merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang telah Allah tundukkan bahimatul an'am untuk manusia. Allah tundukkan kambing, sapi ataupun unta untuk manusia sehingga manusia bisa memanfaatkannya. Ini nikmat yang sangat besar yang mesti kita ceritakan, kita sebut-sebut nikmat tersebut. Nikmat bahimatul an'am adalah nikmat yang besar sehingga wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kemudian bagaimanakah kita mensyukurinya? Mensyukuri nikmat bahimatul an'am, mensyukuri dengan hati kita, lisan kita, dan juga amal perbuatan kita. Mensyukuri nikmat bahimatul an'am dengan kita menunaikan hak-hak yang ada pada bahimatul an'am, hak-hak yang ada pada hewan-hewan ternak. Yang diantara hak-hak hewan ternak adalah al-ihsan ilaiha. Kita wajib berbuat ihsan kepada binatang ternak. Kita wajib berbuat ihsan ketika memelihara binatang ternak. Sampai-sampai ketika kita menyembelihnya, hendaknya kita berbuat ihsan. Fa idza dzabhtum fal yurih dzabihatahu. Dan apabila kalian menyembelih, tenangkanlah sesembelihannya. Wal yahudda ahadukum syafratahu. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya yang digunakan untuk menyembelih. Fa idza dzabhtum fa asinu dzibha. Dan bila kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah ketika menyembelih. Demikian pula ketika memeliharanya, berbuatlah ihsan. Telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun salah seorang Ansar. Kemudian beliau mendapati seekor unta yang dia berdesis, kemudian mengalirkan air mata, menangis seekor unta tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi bagian belakang telinganya. Kemudian diamlah unta tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man rabbu hadzal jamal? Liman hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Siapa yang memiliki unta ini? Kemudian dikatakan, "Saya wahai Rasulullah." Datanglah seorang Ansar dan dia menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattakillah fi hadhil bahaim aw fi hadhil bahimah." Bertakwalah engkau kepada Allah terhadap hewan ini, yaitu unta yang telah disebut dalam hadis. "Fattakillah fi hadhil bahimah. Fa innahu syaka 'alayya. Innaka tuji'uhu wa tud'ibuhu." Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwasannya dia telah dibuat lapar dan telah dibuat letih atau lelah. Sungguh kezaliman kepada hewan pun tidak diperbolehkan. Kewajiban bagi kita untuk berbuat ihsan kepada bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Demikian pula diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat fajar, maka beliau pun berceramah di hadapan para sahabatnya dan beliau mengatakan bahwasannya ada seseorang yang dia menaiki seekor sapi, kemudian sambil memukulinya dia menggiringnya, kemudian menaikinya dan sambil memukulinya, kemudian seekor sapi tersebut mengatakan, "Inna lam nukhlaq li hadza, innama khuliqna lil harf." Sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk ini, yaitu untuk ditunggangi, tetapi kami diciptakan untuk pertanian, membantu manusia dalam hal pertanian. Al baqaratu tatakallam, seekor sapi betina dia berbicara. Seekor sapi betina berbicara dan kita beriman. terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seekor sapi betina berbicara, mengeluhkan tentang kezaliman majikannya atau tuannya yang telah menungganginya, yang padahal seekor sapi itu bukan diciptakan untuk ditunggangi. Perhatikan, wajib bagi kita berbuat ihsan. Tidak boleh memposisikan hewan atau binatang ternak yang tidak sesuai dengan porsinya. Seperti sapi, tidak sesuai dan bukan porsinya untuk ditunggangi. Demikian pula kambing dan seterusnya. Maka kewajiban bagi kita untuk berbuat ihsan kepada binatang ternak, dan ini merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara rasa syukur kita terhadap binatang ternak adalah dengan menunaikan zakatnya. Apabila telah sampai nisabnya dan telah berlalu setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan nisab terkecil dari unta adalah 5 ekor, dikeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian nisab terkecil dari sapi adalah 30 ekor, dikeluarkan 1 sapi jantan atau betina yang genap seumur setahun. Kemudian kambing, nisab yang terkecil adalah 40 ekor, dikeluarkan 1 ekor kambing. Ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak-hak yang ada pada bahimatul an'am. Kemudian yang berikutnya, di antara hak dari bahimatul an'am adalah kita memperlakukan dan memanfaatkan bahimatul an'am pada perkara-perkara yang telah Allah izinkan. Kita memanfaatkan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, pada perkara-perkara yang Allah ridhoi, yang telah Allah izinkan. Dan di antara perkara-perkara yang Allah ridhoi dalam masalah bahimatul an'am atau menyembelih bahimatul an'am, yang pertama adalah al-hadyu, disembelih dalam rangka hadyu bagi mereka yang menunaikan umrah di hari-hari haji, di bulan-bulan haji, sehingga dia menjadi haji tamattu atau mutamatti'an, maka wajib untuk menyembelih hadi. Famastaisara au faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisara minal hajj. Barang siapa yang dia umrah di bulan-bulan haji, maka hendaknya dia menyembelih satu hadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disembelih dalam rangka fidyah, membayar fidyah bagi mereka yang melakukan ibadah haji tetapi melakukan pelanggaran-pelanggaran atau meninggalkan kewajiban, maka membayar fidyah dengan menyembelih hewan kurban yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian yang ketiga adalah al-aqiqah, disyariatkan untuk menyembelih kambing 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki dalam rangka aqiqah. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Maka disyariatkan untuk menyembelih kambing dalam rangka aqiqah. Kemudian yang keempat adalah walimah, disyariatkan untuk menyembelih binatang ternak dalam rangka walimah, walimatun urs, pesta pernikahan ataupun ketika menikah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf ketika beliau selesai menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulim walau bisya, maka sembelihlah, berwalimahlah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka sedekah, menyembelih hewan ternak dalam rangka sedekah. Telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya mereka menyembelih seekor kambing, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tersebut? Mereka mengatakan, "Ma baqiya illa katifuha." Tidak tersisa kecuali pundaknya atau bahunya. Artinya semuanya disedekahkan, tinggal tersisa bahunya atau pundaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baqiyat au baqiya kulluha illa katifuha." Semuanya masih tetap ada, tidak hilang kecuali tadi yang belum disedekahkan, kecuali pundaknya. Secara zahir yang masih tersisa adalah pundaknya, namun secara hakiki pada hakikatnya yang tersisa adalah pundaknya, karena belum disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dinikmati oleh orang yang melakukan sedekah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah menyembelih dalam rangka nazar lillah, bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Telah datang hadis yang sahih bahwasanya seseorang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasannya saya bernazar untuk menyembelih hewan di buana, nama suatu tempat. Kemudian setelah dipastikan di tempat tersebut tidak ada berhala yang disembah dulunya dan bukan merupakan tempat hari raya daripada hari raya jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aufi binadzrik, penuhi nazarmu, yaitu menyembelih naam hewan ternak. Kemudian yang berikutnya adalah adziyafah. Disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan untuk dan diperbolehkan untuk menyembelih hewan dalam rangka dziyafah, dalam rangka untuk menyambut tamu, dalam rangka untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelihnya pada jalan yang Allah ridai adalah adhahiyah, adalah berkurban, seperti ibadah yang hari ini kita lakukan, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan ini merupakan sunnah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah yang ma'ruf dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku berilah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kemudian kami berikan kepadanya kabar gembira berupa seorang anak yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai umur yang dewasa, mampu berusaha bersama Ibrahim alaihi salatu wassalam, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara. Ibrahim mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu, maka berfikirkanlah apa menurut pendapatmu. Kemudian anak yang soleh ini mengatakan, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Subhanallah, seorang bapak yang saleh, kemudian seorang anak yang saleh, kedua-duanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya berserah diri, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau wahai ayahku akan mendapati aku insyaallah termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah, ketika mereka berserah diri kepada Allah, tunduk dengan perintah Allah, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu. Beliau bermimpi menyembelih anaknya, maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak dan bapak tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika siap untuk disembelih Ismail, tinggal mengayunkan pisau di leher Ismail, kemudian Allah mengatakan, "Wa nadainahu ayya Ibrahim," kami panggil wahai Ibrahim. "Qad saddaqta ru'ya," sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut. "Inna kadzalika najzil muhsinin," demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wafadainahu bidzabhin azim. Kemudian kami tebus anak tersebut dengan sesembelihan yang besar. Besar dari dua sisi. Besar dari sisi karena itu adalah tebusan untuk Ismail alaihi salatu wasalam. Kemudian besar dari sisi bahwasannya ibadah menyembelih adalah ibadah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasalam pun disyariatkan kepada beliau untuk menyembelih kurban. Demikian pula kepada umatnya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menyembelih kurban. Demikian pula diperintahkan umatnya untuk menyembelih kurban. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak selayaknya bagi seorang yang mampu meninggalkan ibadah udhiyah, ibadah kurban. Sungguh sangat menggelikan ketika seorang yang beruang, kaya raya dan seterusnya, harta di mana-mana, akan tetapi tidak melaksanakan ibadah kurban, tidak menyembelih kurban di hari raya kurban. Mampu untuk melaksanakannya akan tetapi lalai dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang beralasan tidak mampu secara lisannya, tetapi hakikatnya dia mampu. Setiap hari dia mampu membeli makanan yang enak-enak, lezat, mewah. Setiap hari dia mampu beli perlengkapan-perlengkapan rumah, perlengkapan diri dan seterusnya. Subhanallah, berapa besar yang telah dikeluarkan, yang telah diinfak, yang telah dia belanjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia tidak mampu untuk menyisihkan hartanya berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'a salat idul adha rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita tumbuhkan kecintaan dalam hati-hati kita. Demikian pula dalam hati-hati keluarga kita dan hati-hati anak-anak kita, karib kerabat kita, saudara-saudara kita. Tanamkan kecintaan untuk berkurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kehidupan yang abadi, yang kekal, yang sebenarnya, yang hakiki adalah kehidupan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, sungguh mereka mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyembelih unta sekian banyaknya ketika di Mekah. Demikian pula beliau berkorban kambing dan seterusnya. Demikian pula beliau banyak bersedekah. Sampai-sampai beliau ketika meninggal dunia tidak tersisa dari hartanya kecuali baju besi yang digadaikan di sisi orang Yahudi. Subhanallah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendahulukan akhirat daripada dunianya. Sebagai contoh kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ما يسرني أن عندي مثل أهود ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار. Tidak membuatku senang ketika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian lewat 3 hari masih tersisa 1 dinar. Illa an akula fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Melainkan aku akan katakan untuk si fulan sekian dan si fulan sekian. Innal mukthirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Kemudian beliau mengatakan, sungguh orang yang banyak hartanya, dia orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat, berugi di hari kiamat. Illa, kecuali orang yang mengatakan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Beliau mengisyaratkan ke arah kanan, kiri dan belakang. Kemudian beliau mengatakan, wa qalilun mahum, dan sangat sedikit orang yang seperti ini. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan meraih jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jama'ah salat idul adha rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita semangat untuk berkorban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mampu untuk melakukannya marilah kita tumbuhkan kesemangatan. Masih ada waktu hari ini, demikian pula masih ada waktu besok sampai selesai hari tasyrik. Karena sungguhnya kullu ayyami tasyrik dzabhun, semua hari-hari tasyrik adalah hari-hari yang diperbolehkan untuk menyembelih kurban. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, disyariatkan pula di hari raya Idul Adha, demikian pula di hari-hari tasyrik, untuk banyak bertakbir, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyaklah bertakbir di jalan-jalan, di rumah, dan dimanapun kita berada. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para salaf kita mencontohkan banyak bertakbir sampai selesai hari tasyrik di hari yang ketiga, tanggal 13 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada khutbah Idul Adha kali ini menjadi motivasi, menjadi penguat, pendorong bagi kita untuk semangat berkurban di tahun ini atau tahun yang akan datang. Kita persiapkan agar kita bisa berkurban, menyembelih ibadah kurban, kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya dengan ibadah tersebut. Ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi mendorong, motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir khutbah kita doakan pemerintah kita, penguasa kita, agar mereka senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan syariat Islam di negeri ini dan untuk menjalankan amanah mereka dengan baik sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, agar berbuat adil dalam kepemimpinan, berbuat adil dalam memimpin. Oleh karena itu sangat bermanfaat bagi kita untuk mendoakan penguasa kita, pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita, agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjalani tugasnya dengan baik dan tidak berbuat zalim kepada kaum muslimin. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman-teman yang ada di sekeliling penguasa kita adalah teman-teman yang saleh, sehingga pemerintah tersebut pun akan menjadi saleh karena sebab teman-teman yang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendahulu kita memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita, mencontohkan kepada kita untuk banyak berdoa untuk penguasa, pemimpin, berdoa kebaikan untuk penguasa kita, pemimpin kita. Karena sesungguhnya doa seorang muslim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mudah mendoakan pemerintah kita, penguasa kita di salat-salat kita atau di waktu-waktu yang mustajab, agar senantiasa negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, tenteram, sentosa, dan bisa bebas menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ij'al hadzal balad aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.